إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Ibn Kathir lil Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala an kana dha mali wa banin, di mana orang tersebut, yaitu orang yang di kemarin di sifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala utullin ba'da dhalika zanim, itu orang yang kaku, kasar, temperamental, dan juga ucapan dan tindakannya itu begitu buruk, begitu jelek, ya. Sampai dikenal di tengah masyarakat bahwasanya dia adalah orang yang ya buruk, perangainya buruk, akhlaknya jelek, ucapannya kotor, ucapannya ya. Maka mereka juga biasanya orang-orang yang seperti itu, angkana dha mali wa banin, mereka merasa memiliki banyak harta dan banyak keturunan, merasa kaya dan memiliki keluarga yang besar. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, ketika dibacakan bagi dia, atas dia ayat-ayat kami, justru dia mengatakan asatirul awwalin, itu cuma dongeng-dongeng orang terdahulu saja. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadha muqabilatu ma an'amallahu alaihi minal mali wal banin kafara bi ayatillahi wa a'radha anha. Yaitu tipe orang yang seperti itu, tipe orang yang pemarah, temperamental, kasar, jelek perangainya, ucapan dan tindakannya, di mana dia membalas apa yang Allah berikan berupa kenikmatan kepadanya dari harta benda, keturunan-keturunan. Dia balas kenikmatan tersebut dengan kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dia balas kenikmatan tersebut dengan berpaling dari ayat-ayat Allah. Wa za'ama annaha kadhbu ma'khudh aw annaha kadhibun ma'khudhun min asatiril awwalin. Dan dia menganggap bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut adalah kedustaan yang diambil dari dongeng-dongeng orang terdahulu. Kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah ta'ala, dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku Aku yang akan langsung menyiksa orang yang aku ciptakan sendiri. Wa ja'altu lahu malan mamduda, aku jadikan bagi dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, anak keturunan yang dia lihat. Wa mahattu lahu tamhida, kami hamparkan bagi dia kekuasaan yang begitu luas. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia berharap supaya aku menambah kenikmatan tersebut. Kalla, tidak. Tidak sekali-kali. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia adalah orang yang menentang ayat-ayat kami. Saurhiquhu su'uda, kami akan paksa dia untuk meniti jalan yang sangat terjal, sangat susah nanti di akhirat. Innahu fakkara wa qaddar, hal itu dikarenakan ketika dia di dunia dia berpikir, disampaikan ayat Allah justru dia berpikir. Bukannya sami'na wa ata'na amanna billahi wa rasulih, justru dia pikir. Sebentar dulu, saya pikirkan dulu. Suruh untuk iman, suruh Islam, suruh ibadah. Sebentar dulu, saya pikir dulu. Saya timbang-timbang dulu. Wa qaddar, dan akhirnya keputusan dari pemikiran dia adalah keputusan yang fatal. Fakutila kaifa qaddar, sungguh celaka apa yang dia tentukan dari pikiran dia tadi itu. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celaka binasa dia apa yang dia tetapkan. Tsumma nadhar, setelah itu dia pun lihat lagi, teliti lagi apa yang dia pikirkan. Tsumma abasa wa basar, kemudian mukanya bermuka masam, mengkerut dahinya. Tsumma adbara wastakbar, kemudian akhirnya kesimpulan dia berpaling dari ayat Allah, sombong dari menerima kebenaran. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, dan dia justru mengatakan sesungguhnya ini Al-Qur'an adalah sihir yang sangat nyata. In hadza illa qaulul bashar, dan dia mengatakan sesungguhnya ini Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia. Ta'ala Allah, subhanallah, maha tinggi Allah, maha suci Allah. Amma yaqul, dari apa yang dia katakan. Itulah akibat dari orang yang disampaikan kebenaran, disampaikan al-haq, al-Quran wa sunnah, disampaikan ya fahmu salafil ummah, justru dia sebentar dulu saya pikirkan, sebentar dulu saya teliti. Akhirnya kesimpulannya adalah sesuai dengan hawa nafsu dia, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ya, yaitu orang-orang yang mereka ya lam naku minal musallin, ya. Dalam ayat lain ketika ditanya, ketika Allah masukkan mereka dalam surat Al-Mudassir, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Dalam ayat yang lain, penduduk neraka jahannam kaget. Ya, masalah kakum fi saqar. Apa yang membuat kalian itu berada di neraka saqar? Padahal orang ini adalah para pembesar ketika di dunia. Orang yang terhormat, orang yang terpandang. Tapi kok masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami enggak sholat bersama dengan orang-orang yang sholat. Ya. Ya. Walam naku nud'imul miskin, kami pun enggak suka untuk memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami senang berkelakar dengan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah. Ya, senang bergabung, ngobrol dengan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia masuk ke dalam neraka saqar. Wa qala ta'ala hahuna, dan juga Allah berfirman di sini, bagi orang yang dia berpaling dari ayat Allah, sanasimuhu 'alal khurtum, kami akan ya beri tanda bagi para pendusta-pendusta agama ini atas belalai mereka, menggunakan kalimat belalai. Belalai itu apa? Belalai itu di gajah kan, hidungnya panjang bergabung dengan moncong mulutnya, begitu jelek sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu adalah orang yang banyak omong menolak kebenaran. Dia banyak mengomentari kebenaran. Sudah tahu itu Al-Quran, dikomentari. Sudah tahu itu Al-Hadis, Al-Haq, dikomentari. Kemudian ini cuma budaya Arab ini. Ya, yang sudah dikatakan budaya Arab itu banyak. Yang dikatakan budaya Arab, jilbab sudah dikatakan budaya Arab. Ya. Ya, pakai kayak gini jangan ke Arab-Araban lah. Semuanya dikatakan budaya Arab. Tinggal satu yang belum dikatakan budaya Arab. Apa itu? Sholat. Tunggu aja nanti mereka. Sholat itu budaya Arab. Sebentar lagi. Gak heran ketika mereka akan mengatakan seperti itu. Maka sholatlah sebelum sholat dianggap sebagai budaya Arab. Ya. Kalau jenggotan dianggap budaya Arab, udah biasa. Jilbab dianggap budaya Arab, udah biasa. Tinggal tunggu saja. Sholat dianggap sebagai budaya Arab. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ikhwan fillah a'azzakumullah. Orang-orang yang banyak omong, mengomentari kebenaran. Mengomentari Al-Quran, mengomentari As-Sunnah dalam keadaan mereka adalah ajhalun nas. Orang yang paling tidak tahu terhadap Al-Quran wa Sunnah. Tapi sok ngomong Al-Quran dan Sunnah. Ngomentari. Dikomentari. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir al-Tabari, sanubayyinu amrahu bayanan wadihan, yaitu sanasimuhu al-khurtum, kata Ibn Jarir, kami akan gamblangkan, jelaskan, tampakkan, tunjukkan perkaranya mereka yang menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan yang jelas, gamblang, wadih, hatta ya'rifuhu, sampai semua orang yang melihatnya itu akan tahu, wala yakhfa alaihim, dan tidak akan tersembunyi atas mereka, kama la takhfa alaihim as-simah al-kharatim, sebagaimana tidak akan orang itu tersembunyi, ya, melihat bedanya belalai, ya, dibandingkan dengan hidung dan mulut manusia. Kalau ada orang cecer, yang satunya hidung dan mulutnya normal manusia, tiba-tiba ada satu yang moncong belalai kayak gajah. Kira-kira apa itu? Kira-kira apa itu? Orang pasti akan apa itu? Ya. Mereka pasti akan apa? Akan bisa membedakan ini bukan seperti manusia. Ya, seperti sesembahannya orang-orang musyrikin. Ya, seperti sesembahannya orang-orang musyrikin, nyembahnya gajah bertubuh manusia. Nauzubillah min dzalik. Maka orang bisa langsung membedakan. Bisa langsung membedakan hal tersebut. Wa hakadha qala Qatadah, demikian pula berkata Qatadah, sanasimuhu 'alal khurtum aishinun la yufariquhu akhiru ma 'alayh, yaitu sebuah tanda di mukanya di mana tidak akan lepas tanda tersebut sampai hari kiamat. Maka hati-hati ya. So, orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan beri tanda pada muka-muka mereka pada hari kiamat. Sehingga setiap orang yang melihatnya, oh ini orang yang mendustakan ayat Allah. Oh ini orang yang mengatakan Al-Quran itu sebagai budaya Arab. Persis ya, kalimat-kalimat orang jahiliyah mengatakan asatirul awalin, dongeng orang terdahulu. Orang-orang liberal mengatakan ini cuma menyadur dari ya buku-buku terdahulu. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Wa fi riwayatin anhu sanasimuhu ay sima 'ala anfih. Yaitu sebuah ciri atau tanda sima, ya, seperti sima hum fi wujuhihim min asari sujud, kalau orang yang beriman, beribadah, sima hum ciri mereka ada tanda sujud pada mukanya. Yaitu tanda ketawadhuan pada mukanya. Tanda dia itu orang yang sholat, yang beribadah. Tetapi orang yang mendustakan ayat Allah, Allah pun akan beri tanda. Di mana? Di hidungnya. Di mulutnya. Seperti tanda belalai. Na'udzubillah min dzalik. Kata qala As-Sudi, demikian ditafsirkan oleh As-Sudi. Wa qala al-Aufi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata al-Aufi dari Ibn Abbas, sanasimuhu 'ala al-Khurtum yuqatilu yawma Badr, fayuqtamu bisayfi fil qital. Orang-orang tersebut yang dulu mengatakan Al-Qur'an sebagai dongeng orang terdahulu, atau itu adalah sihir, atau itu adalah perkataan manusia, mereka semuanya akan diperangi pada hari Badr, Yaumul Badr, fayuqtamu bisayf, sehingga mulut-mulut mereka ya disumbat dengan tebasan-tebasan pedang dalam pertempuran. Itu maksudnya mati sudah. Dan nyata ya, orang-orang yang dulu mengatakan Al-Quran seperti ini, mereka itu mati saat perang Badar. Ya, saat perang Badar. Di mana orang yang beriman yang mengikuti perang Badar adalah sebaik-baiknya manusia. Sampai Allah menjamin bagi mereka, i'malu ma syi'atum wa qad ghafarallahu lakum. Silakan kalian beramal sesuka kalian, ya. Allah sudah menjamin akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ikut Ashabul Badr, ya, ikut perang Badar. Dan orang-orang musyrikin yang mereka tewas dalam pertempuran tersebut pun orang-orang yang paling jahatnya, orang-orang yang paling kufurnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala akharun, berkata ahli tafsir yang lainnya, sanasimuhu simata ahli nar, kami akan beri tanda seperti tanda penduduk neraka yang lainnya. Ai yakni nusawwidu wajhah yaumal qiyamah wa 'abbara 'anil wajhi bil khurtum, ya, wa haka dzalika kulluhu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Yaitu kami akan hitamkan wajah mereka pada hari kiamat. Dan di sini mengungkapkan wajah dengan khurtum, dengan hidung. Terkadang dalam bahasa Arab ada sebuah ibarat, sebuah ungkapan kata di mana menyebutkan ba'd lil kull, menyebutkan sebagian untuk seluruhnya. Ya, dalam bahasa Indonesia saja, ini si fulan enggak kelihatan batang hidungnya. Kan maksudnya bukan berarti mana hidungnya fulan terus wajahnya enggak ada. Maksudnya apa? Ini orangnya enggak ada, enggak datang, makanya dikatakan enggak kelihatan batang hidungnya. Maka sama, ya. Allah katakan di sini, Allah enggak sudi untuk menyubat wajah, karena wajah itu mulia. Wajah itu mulia. Ketika Allah berfirman, ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ya. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya seluruh semuanya itu binasa kecuali Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat wajah untuk mewakilkan seluruhnya. Yaitu wajah yang dimaksud adalah pemilik wajah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyebutan wajah bagi orang kafir terlalu mulia. Akhirnya Allah gunakan dengan khurtum, dengan tadi batang hidungnya atau belalainya untuk menggambarkan daripada wajah. Ya, mau disebut wajah terlalu mulia bagi orang kafir. Maka disebutnya khurtum saja, belalai. Nah, demikian dihikayatkan seluruhnya oleh Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya, merupakan umut tafsir, ya, induk dari segala tafsir. Wa mala ila annahu la mani'a min istima'il jami' 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan ya, beliau condong kepada pendapat bahwasanya ciri-ciri tersebut itu bisa saja Allah berikan pada seluruhnya, yaitu di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan ciri-ciri tersebut di dunia dan di akhirat. Ciri-ciri orang kafir. Ya. Wa huwa mutawajjih, dan ini bisa ya dalam penafsiran, yaitu seluruh pendapat teranggap semua. Dan ini namanya tafsir ya tanawwu', yaitu ikhtilaf tanawwu', perbedaan penafsiran tetapi semuanya bisa saling disinkronkan. Ada juga tafsir ikhtilaf utadad, tafsir berbeda tapi saling bertentangan, tapi bertentangannya pun bisa disinkronkan. Ini juga bisa. Ada ikhtilaf utadad yang tidak bisa disinkronkan, maka ini akan ditarjih salah satunya, akan dikuatkan salah satunya. Contoh ikhtilafu tanawwu' seperti ini. Banyak penafsiran, tetapi semua penafsiran itu bisa memaknai daripada ayat ini. Kemudian contoh ikhtilaf yang tadad, tapi tadadnya bisa disinkronkan. Ikhtilaf perbedaan penafsiran yang saling bertentangan, tetapi masih bisa digunakan untuk menafsirkan ayat itu. Contohnya misalkan apa, dalam Al-Quran banyak salah satu ayatnya subhanallah yang sudah kita pernah lewati, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kemudian Allah akan berikan apa, subhanallah, Allahu akbar, yang ingat, berikan air, apa, diberikan di ayatnya itu apa, subhanallah, ini ada yang bisa ini mengambilkan ayatnya, Allah, padahal ayatnya ayat-ayat terakhir ya, di juz-juz terakhir, cuma subhanallah nih. Ya demikian, nanti kalau ingat kita sampaikan lagi. Allah Ustaz, ya. Lupa manusia. Kemudian ikhtilaf yang tadad tapi enggak bisa disinkronkan, ya. Ini juga banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Nanti insyaallah kita akan lewat satu persatu. Waqad qala Ibnu Abi Hatim fi surati Amma Yatasaalun, dan juga berkata Ibnu Abi Hatim dalam penafsiran Amma Yatasaalun, haddatsana Abi qala haddatsana Abu Shalih katibul Layth qala haddatsani Al-Layth qala haddatsani Khalid bin Sa'id an Abdul Malik bin Abdullah an Isa bin Hilal As-Sadafi an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, innal abda yuktabu mu'minan ahqaban thumma ahqaban thumma yamutu wallahu alaihi sakhitun. Ini perhatikan hadis ini. Sesungguhnya seorang hamba ditulis di sisi Allah selama berpuluh-puluh tahun dia sebagai orang yang beriman. Orang hamba ditulis di sisi Allah berpuluh-puluh tahun dia sebagai seorang mukmin. Summa ahqaban. Kemudian demikian pula selama bertahun-tahun dia sebagai seorang mukmin yang beriman. Summa yamutu, kemudian dia mati, wallahu alaihi sakhit, tetapi Allah murka atas dia. Na'udzubillah min dzalik. Berpuluh-puluh tahun dia mukmin, berpuluh-puluh tahun dia mukmin, tapi mati dalam keadaan wallahu alaihi sakhitun, Allah murka atas dia. Wa innal abda yuktabu kafiran ahqaban thumma ahqaban. Kemudian ada seorang hamba yang ditulis dia selama beberapa tahun sebagai orang yang kafir, kemudian dia lalui kehidupan lagi selama puluhan tahun sebagai kafir. Thumma yamutu wallahu alaihi radin, tetapi kemudian dia mati dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Wa man mata hammazan lamazan mulaqaban linnasi kana alamatuhu yawmal qiyamah ayusammihi Allahu al-khudumi min kulli syafatain. Ya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia suka mencela, memaki, menghina, suka menyakiti dengan fisiknya. Tadi menyakiti dengan lisannya, ghibah, namimah, adu domba dan semacamnya. Kemudian lemas, ya. Dia suka menyakiti dengan fisiknya. Mulaqaban linnas, suka menggelari manusia dengan gelar-gelar yang jelek. Kana alamatuhu yawmal qiyamah, maka dia akan memiliki tanda pada hari kiamat, ayusammihillahu, Allah akan beri cap tanda pada dia, alal khurtum, atas belalai dia, yaitu atas hidung dia, min kulli syafatain, sampai kedua bibirnya akan dicap. Ini sebagai orang yang suka ghibah, namimah, adu domba, ya, suka menuduh, suka mencela, menghina, dan perbuatannya sering mendolimi orang lain, sering memukul, ya. Maka inilah keadaan yang tadi Allah katakan, seorang hamba yang dia bertahun-tahun beriman, kemudian berpuluh-puluh tahun beriman, tetapi dia mati dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan menjadi hammaz, lammaz, wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka, wail, neraka wail, kebinasaan, kecelakaan, kehancuran bagi humazah dan lumazah. Yaitu orang-orang yang suka, ya, menyakiti orang lain dengan ghibahnya, dengan namimahnya, dengan buhtannya, dengan tuduhannya. Orang yang suka menyakiti orang lain dengan tindakannya, tangannya, kakinya. Ya, dan suka menggelari manusia dengan gelar-gelar yang buruk. Maka walaupun dia beriman berpuluh-puluh tahun, kemudian dia berpuluh-puluh tahun beriman, mati dalam keadaan demikian, wallahu alaihi sakhit. Maka Allah murka terhadap orang tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati terhadap lisan ini, hati-hati. Khususnya kita itu akan begitu murah lisan kita kalau kepada saingan atau musuh kita. Ingat, sebencinya kita kepada musuh kita, sebencinya kita kepada saingan kita. Ingat, hati-hati lisan. Kalau sesama teman biasanya kita enggak ini, ya. Enggak apa namanya, enggak ghibah, enggak namimah. Tapi kalau kita sama musuh, biasanya lisan kita itu berlebih-lebihan. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla la ta'dilu. Jangan sampai permusuhan kalian terhadap musuh-musuh kalian itu membuat kalian itu bertindak berlebih-lebihan, tidak adil. I'dilu, berbuat adil lah. Berbuat adil lah. Siapapun musuh kita, kita yang benar atau dia yang benar, siapapun musuh kita, ingat, jangan berlebih-lebihan. Jangan kita kemudian bertindak tidak adil kepada dia. Hati-hati nih seperti ini, karena saingan, saingan dunia atau musuh, maka hati-hati yang seperti ini. Siapapun musuh kita, dalam masalah dunia atau dalam masalah agama, siapapun saingan kita, ingat, jaga lisan kita. Ibaratnya kalau kita mau membantah seorang yang menyimpang pemikirannya, bantah saja pemikirannya dengan ilmiah. Itu sudah biasa. Para ulama itu ungkapannya kadang serem-serem kalau kita mau baca kitab. Ucapannya serem-serem. Maksudnya serem-serem apa? Tegas-tegas. Imam Malik mengatakan kunut subuh bid'ah dolalah finnar. Okay. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Serem enggak? Tapi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, saling menghormati. Kalau masalah bantahan, bantahan ilmiah. Kitab Al-Um 11 jilid. Itu 3 jilid terakhir itu bantahan Imam Syafi'i terhadap Imam Abu Hanifah. Imam Baihaqi menulis 5 jilid. Judulnya Ikhtilafu Syafi'i wa Abi Hanifah. Perbedaan pendapat, perselisihan pendapat antara Imam Syafi'i dan Abi Hanifah. Jadi yang namanya perbedaan pendapat, bantah-bantahan ilmiah, biasa antara imam-imam kita. Yang penting apa? Bantahlah secara ilmiah. Jangan dengan hawa nafsu, jangan dengan prasangka, katanya-katanya, jangan. Ilmiah. Kalau memang yang antum bantah itu salah, bantah dengan ilmiah, siapapun dia. Teman atau lawan. Jangan pakai perasaan. Bahaya, perasaan itu akan kembali kepada kita. Dosanya akan kembali kepada kita. Tuduhan-tuduhan itu akan kembali kepada kita. Siapapun, ini nasihat bagi siapapun, ya. Hati-hati, intabih, ya. Biasanya kita terhadap musuh itu terlalu murah lisan kita. Terlalu berlebih-lebihan, terlalu jelek. Giliran kepada teman, salah kita tutup-tutupi, kita bela-bela. Nah, menutupi aib orang bagus, tetapi kalau membela kejelekan itu tidak baik. Ini penting, ya, siapapun, ya, siapapun dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, ini sangat penting. Karena jangan sampai kita menjadi hammaz, lammaz. Ma'ruf, ya, dalam ilmu hadis itu ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu mengkritisi rawi-rawi hadis, mengkritisi ulama. Ulama ini soleh tapi hafalannya jelek, terus terang. Ada ibarahnya yang keras, ulama tersebut tegas, Yahya bin Ma'in contohnya, tegas. Ada yang ibarahnya halus tapi maksudnya keras. Imam Bukhari kalau mengatakan fihi syai, ini orang ada sesuatu, maksudnya orang itu kadzab, pendusta dan pemalsu hadis. Paham ini? Dan kritikan seperti itu tuh ada. Dan ulama-ulama tersebut adalah orang-orang yang paling menjaga dari humazah dan lumazah. Artinya kritikan itu kritikan ilmiah yang memang dibutuhkan dalam agama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita sebagai orang yang enggak tahu ilmu tuh jangan baper, istilah sekarang. Ya, baper itu bawa perasaan. Ustaz A membantah Ustaz B. Karena kita ngajinya sama si Ustaz A, baper kita. Ikut mencela-cela Ustaz B. Pengikut Ustaz B baper lagi mencela Ustaz A. Bukan begitu. Kalau memang bantah, bantah ilmiah. Salah, tunjukkan kesalahannya, bantah secara ilmiah. Kalau balik bantah, ya demikianlah para ulama dari semenjak dahulu biasa seperti itu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat ya terhadap ulama-ulama tersebut. Ma'ruf ya. Dalam hal seperti ini sangat banyak. Kalau kita baca kitab-kitab salaf itu luar biasa ya dalam masalah hujjah, karena perdebatan mereka itu perdebatan ilmiah, bukan hawa nafsu, bukan pakai perasaan. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in pernah ya mendiskusikan satu hadis dari satu jalur dari ba'dal isya sampai subuh, berdiri di pinggir masjid mendiskusikan ilmiah. Enggak, menurut saya begini, inilah begini, terus disampaikan haddatsana fulan qala fulan terus. Saling memberikan hujjah sampai satu malam suntuk, sampai tiba-tiba adzan subuh. Kalau kita enggak kuat, kecuali nonton bola kuat. Nonton bola kuat. Nah itu demikian, ulama luar biasa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal keras kepada Yahya bin Ma'in ketika terlalu lembek dalam menghadapi fitnah khalqil Quran. Sehingga ketika Yahya bin Ma'in meminta maaf kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad dipenjara puluhan tahun karena mempertahankan akidah ahli sunnah, Imam Ahmad enggak mau memandangnya. Lah. Enggak mau memandangnya Yahya bin Ma'in. Itu sesuatu yang biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Sikap-sikap tersebut bukan sikap perasaan, tetapi sikap memang dalam beragama. Nah, kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus ya apa namanya berbesar hati menghadapi seperti itu. Ya, berbesar hati. Karena ikhtilaf itu memang sudah sunnatullah. Memang kita suruh bersatu. Bersatu artinya cocokilah kebenaran. Tapi perselisihan itu pasti ada. Jangankan antar ulama. Kita sama istri yang saling mencintai, ada enggak perselisihan? Ada? Tidaklah kita lalui satu hari saja, pasti ada beda pendapat sama istri. Benar enggak? Apa sama terus? Ajeg langgeng terus gitu selama puluhan tahun. Ada yang rumah tangganya begitu? Saya pengen belajar nih sama orang yang begini. Itu pasti perbedaan pendapat, perselisihan, ada jengkel, ada itu sesuatu. Apalagi hal yang lain. Ya tinggal ikhwan fillah rahimakumullah, hati-hati lisan kita itu. Kalau memang membantah, bantahlah secara ilmiah. Jangan pakai perasaan, jangan pakai prasangka-prasangka. Karena semua yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan dari lisan kita kecuali sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Demikian. Maka hati-hati ya. Demikian pula orang yang tadi kafir bertahun-tahun, kemudian kafir puluhan tahun, tapi dia mati dalam keadaan ridho. Kenapa? Dia mati dalam keadaan bersyahadat, bertaubat, dan tidak melakukan hamas walamas. Tidak ghibah, tidak gunjing, tidak ngerasani, tidak menzalimi orang lain. Bukankah dalam hadis atadruna mal muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut itu siapa? Ya man ata bi thawabi sholati waz zakat was shaum kadza wa kadza wa qad safaka hadza wa arada hadza wa daraba hadza. Ya, yaitu orang yang datang kepada Allah membawa pahala sholat, zakat, haji, puasa, ini itu, tetapi dia juga telah menghancurkan martabat orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, memukul orang lain, menghina orang lain. Hati-hati yang seperti ini. Ya intabih ya min hadza. Intabih ya, lisan kita itu harus dijaga. Dijaga ikhwan fillah subhanallah. Imam Ahmad ketika dihadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah, beliau enggak mencela, tetapi membantah secara ilmiah. Ya, innahum laisa bi ahl li ayyunadhirani. Imam Ahmad hanya mengatakan mereka bukan orang yang ahli untuk berdebat denganku. Bukan orang yang ilmiah untuk berdebat denganku. Seperti itu saja kata Imam Ahmad. Tidak kemudian mencela Ibnu Abi Duad ya, Rasul Mu'tazilah yang membuat Imam Ahmad itu dipenjara berpuluh-puluh tahun, dicambuk ratusan kali. Bahkan Ibnu Abi Duad mengatakan Imam Ahmad itu kafir. Imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak membalas dengan celaannya. Beliau hanya membantah dengan ilmiah. Apakah akidahmu yang kau dakwahkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk? Itu diketahui oleh Nabi? Kata Ibnu Abi Duad, "Ya. Kalau memang diketahui oleh Nabi, apakah Nabi mendakwahkannya? Ya, mana buktinya? Mana hadisnya yang meriwayatkan Al-Qur'an itu makhluk?" Wallah terdiam semua orang. Terdiam semuanya. Mana hadisnya kalau Nabi mendakwahkan ini? Temannya Imam Ahmad, Abu Nasr Al-Maruzi, ya, itu termasuk ulama yang dipenggal kepalanya, kemudian jasadnya disalib di pasar selama 2 tahun. Mempertahankan akidah. Dan ketika seperti itu, beliau tidak mencela pemerintah. Walaupun pemerintahnya salah, jelas. Melakukan tindakan kekufuran. Akibat dari provokasinya Ibnu Abi Duad, orang-orang Mu'tazilah yang menduduki sebagai penasehat, qadhi, dan yang lainnya. Wallah kufurnya orang-orang yang mengatakan khalqul Quran itu ya 11-12 dengan kufurnya orang-orang komunis. Dan ikhwan fillah azakumullah, apakah kemudian Abu Nasr Al-Maruzi ini mencela pemerintah? Tidak. Beliau hanya mengatakan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, alam tasma' qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidakkah kau dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Ath-thayyibu zani, an-nafsu bin nafsi. Kemudian al-mufariqah lil jamaah, tarikul lidini, yaitu tidaklah halal darah seorang muslim kecuali 3. Dia sudah menikah tapi berzina, dia membunuh kemudian dia harus dihukum dibunuh, dan dia murtad dari Islam. Dan aku tidak berzina, dan aku tidak membunuh, dan aku bukanlah seorang yang murtad. Maka apa yang membuatmu untuk membunuhku? Tetapi kemudian Ibnu Abi Duad dan yang lainnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, lahwa kafir. Itu orang kafir. Akhirnya dipenggallah sahabatnya Imam Ahmad ini dan mayatnya disalib di pasar 2 tahun. Kepalanya, jadi palanya penggal di samping digantung, kemudian tubuhnya digantung, dipasang di pasar selama 2 tahun sampai menjadi tengkorak, sampai membusuk dan menjadi tengkorak dalam keadaan disalib. Tidak keluar celaan, hanya keluar apa? Al-hadis. Keluar hadis. Orang sekarang baru disenggol sedikit aja, wah langsung habis. Pemerintah habis. Ya, dihabisin semua. Ya. Isbiru ya, ikhwan fillah azakumullah. Memang berat menjadi seperti Imam Ahmad. Dan kita enggak sanggup seperti beliau. Tapi minimalnya ikhwan fillah azakumullah, jadikanlah beliau-beliau ini sebagai suri tauladan kita. Ya, seberapa hebat permusuhan kita dengan seseorang, dengan sebuah kelompok, ingat, jangan keluar dari lisan kita kecuali ilmiah. Kecuali ilmiah. Jangan cuma celaan, hinaan, makian, tuduhan. Nah, itu enggak manfaat. Justru kalau tidak tuduhan tersebut tidak tepat, itu kan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Kita mengatakan dosor kafir, yang dikatakan tidak kafir, balik ke kita. Dasar munafik, yang dikatakan tidak munafik, balik kepada kita. Dasar pendusta, yang dikatakan tidak pendusta, balik kepada kita. Paham ini? Nah inilah yang harus kita semuanya perhatikan. Apapun itu, dalam masalah beragama, ataupun dalam masalah saingan. Apalagi cuma masalah dunia, ya, masalah jualan, saingan-saingan, apa ya. Nilainya sangat sedikit. Tidak setara dengan sayap nyamuk. Ya. Demikian ya, fadhil dikumandangkan adzan, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Ikhwan fi din azakumullah, ya kalau kita perhatikan sungguh sangat luar biasa nilai dari sebuah ucapan. Ya. Apabila itu terkait dengan orang lain. Jika itu sebuah realita tetapi tidak pantas untuk diceritakan, jadi ghibah. Kalau itu bukan realita, jadi tuduhan. Jika hasilnya adalah permusuhan, itu jadi namimah. Jadi adu domba. Dan ancamannya sangat luar biasa. Ya. Ancamannya sangat luar biasa. Maka hati-hati, lisan ini memang ya, kalau dulu orang berbicara paling yang mendengar 1-2 orang. Nah, kalau anak di sini mungkin mendengar ya paling enggak ada 50 orang lah ya. Tetapi kalau zaman sekarang orang berbicara itu sekali klik bisa jutaan orang baca. Dengar ucapan kita dengan lewat tulisan. Jadi lebih hati-hatilah kita dewasa dalam menggunakan ya alat-alat yang bisa menyebarkan informasi begitu cepat. Ya, pikir dulu, dipikir. Kalau dengar ayat dan hadis jangan mikir-mikir, tapi kalau dengar seperti itu ya mikir-mikir kita. Disampaikan enggak, disebar enggak, ini mikir-mikir kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wong dalil saja kalau enggak sesuai dengan waktu dan tempatnya, Rasulullah menghindarinya untuk disampaikan. Apalagi cuma ucapan kita, ucapan manusia biasa. Dalil saja kalau sekiranya itu kurang pas disampaikan kepada orang atau kurang pas momennya, Rasulullah tunda. Ya, ketika Mu'ad bertanya, "Ubasyirunnas ya Rasulullah, apakah boleh aku kabarkan berita ini, kabar tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan bertauhid?" Rasulullah mengatakan, "La fayattaqilu, jangan sekarang. Nanti mereka akan bersandar kepada ucapan la ilaha illallah kemudian tidak mau beramal." Ditunda ini. Padahal apa? Keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid itu saja bisa ditunda. Walaupun didakwahkan tauhidnya tetap. Paham ini ya? Dakwah tauhidnya nomor satu. Cuma ada beberapa perincian-perincian yang terkait fadhail tauhid ya, atau beberapa hal yang kalau disampaikan kepada orang itu enggak siap, ditunda sampai siap. Makanya Mu'ad kemudian ketika sudah menganggap manusia itu siap, beliau sampaikan hadis ini. Ya. Intinya sabar ikhwan fillah jazakumullah dalam menyampaikan. Ya. Ini kalau dalil, kalau ucapan manusia ya lebih-lebih lagi harus hati-hati, super hati-hati. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kemudian Allah berikan permisalan pada orang-orang kafir tadi yang tadi menolak ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Sesungguhnya kami itu di dunia menguji mereka sebagaimana kami uji orang yang punya kebun sawah, punya jannah, punya kebun yang lebat. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah demi Allah, besok kita akan panen ini. Lihat kebunnya sudah siap panen, dia bersumpah demi Allah, besok kita panen. Wala yastathnun. Mereka tidak mengecualikan. Mengecualikan itu ya, mengecualikan dengan sumpahnya maksudnya. Demi Allah, besok saya akan panen. Kecuali ditambahi illa ayyasha Allah tuh insyaallah. Kan besok kan belum tentu ya. Jangan kita mengatakan ini fa'ilun ghada, jangan kita akan lakukan besok, kecuali dengan mengatakan apa? Illa yasha'Allah, insya'Allah. Nah ini bersumpah, demi Allah, besok aku akan panen. Mereka tidak mengatakan insya'Allah. Semangat dia. Demikian orang yang mengumpulkan dunia, orang-orang kafir itu semangat. Di dunia itu luar biasa. Enggak berpikir besok itu di akhirat kayak apa. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Maka tiba-tiba di malam hari datanglah azab Allah, ya ta'if ini azab Allah berupa hama ataupun angin ribut, ya. Dalam keadaan mereka tertidur. Jadi di malam harinya sudah mereka bersumpah besok mau panen. Tiba-tiba di malam hari Allah kirim hama, Allah kirim angin puting beliung. Fa asbahat kasari, maka tiba-tiba di waktu subuh, ya, hancur kebun mereka seolah-olah enggak pernah ada tanaman di situ. Fatanadaw musbihin, maka di esok harinya mereka saling memanggil, anihdu ala harthikum in kuntum sarimin. Mereka belum tahu nih dari rumah, ayo kita berpagi-pagi untuk memanen kebun kita. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka pun berbondong-bondong terus bersegera, ya. Dan yatakhafatun, sembunyi-sembunyi. Bersegera tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ketahuan sama orang-orang miskin, nanti minta-minta nanti. Kita lagi panen nanti mereka minta-minta. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin, dan mereka pun berpagi-pagi, ya, datang ke sawahnya, ke kebunnya dengan penuh semangat. Sudah yakin mau panen melimpah ruah, duitnya banyak. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Tapi ketika mereka melihat kebun yang melongo mereka itu, dan mereka mengatakan sungguh tersesat kita, sungguh binasa kita, bal nahnu mahrumun, bahkan kita enggak dapat apa-apa, enggak dapat sedikit pun dari panen tersebut. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka ada seorang yang agak bijak di tengah-tengah mereka dan mengatakan, kan sudah saya sampaikan seharusnya kalian bertasbih ketika melihat nikmat Allah. Baca subhanallah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Setelah itu mereka baru mengatakan maha suci Allah, subhanallah, sesungguhnya kami orang yang zalim. Setelah dia kehilangan kesempatan, baru dia mengucapkan apa? Subhanallah. Setelah dia mati, baru menyatakan amanna, kami beriman. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Mereka pun saling menghadap satu sama lain dan saling berkeluh kesah, menyesal, sedih. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana inna kunna taghin, sungguh celaka kami, dulu kami orang yang melampaui batas, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina rahibun, semoga Rabb kami akan menggantikan yang lebih baik dari ini, dan kami sangat berharap kepada Allah. Kalau di dunia masih bisa, tapi kalau di akhirat sudah enggak bisa. Kadzalikal azab, demikian adalah azab Allah. Wal azabul akhirati akbar, dan sungguh siksaan Allah, azab Allah itu sangat besar. Law kanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui. Ini Allah berikan permisalan. Orang yang hidup di dunia, selama di dunia itu sudah terlalu pede, sudah terlalu percaya diri, merasa akan sukses, merasa akan hebat, merendahkan orang-orang miskin, sombong, akhirnya justru mereka menyesal di kemudian hari. Jangankan kadang di akhirat, di dunia saja kadang mereka sudah, ya, menyesal. Orang-orang yang dulu ketika mudanya luar biasa, ketika tuanya bangkrut, itu banyak kan nyesel. Nyesel, ya, banyak kisah-kisah yang gak usah diceritakan lah. Antum insya Allah masing-masing punya kisah-kisah sendiri. yang bisa dijadikan ibrah, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang disebutkan di sini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadza matsalun darabahu Allah Ta'ala likufari Quraisy." Ini adalah permisalan yang Allah berikan bagi orang-orang Quraisy, kufar, orang-orang kafir Quraisy. "Fima ahda ilaihim min ar-rahmah al-'azimah wa a'tahum min an-ni'mah al-jazimah." Yaitu ketika Allah anugerahkan kepada mereka kasih sayang yang begitu luar biasa, anugerah kenikmatan yang begitu luar biasa, begitu nampak depan mata, jazimah yang begitu bisa dirasa. Apa itu? Ba'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim, diutusnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Mereka itu dipilih, Nabi itu diturunkan di tengah-tengah mereka, terpilih, seharusnya bersyukur. Tetapi faqabiluhu bitakdzibi waraddi wal muharabah, tetapi mereka justru menyambutnya dengan pendustaan, penolakan dan peperangan. Ya. Dengan peperangan. Jadi ada orang yang mengingatkan, menasehati, justru yang diberikan balasan dari dia adalah ucapan-ucapan yang jelek, yang menghinakan dan ini dan itu. Maka ikhwan fillah azakumullah, demikian keadaan-keadaan yang harus kita perhatikan. Permisalan ini hendaknya menjadikan kita sadar, ya. Inilah permisalan dunia itu begitu. Kita sudah pede, percaya diri untuk memanen, untuk meraup semua keuntungan dunia, sudah kita kumpulin, ya, harta, tanah, rumah, tiba-tiba mati. Di tengah kesuksesan karirnya, di tengah puncak daripada jabatannya, kedudukannya, hartanya, sedang merasakan nikmat dunia, tiba-tiba mati. Sudah, semuanya ditinggalkan. Apa yang dikumpulkan bertahun-tahun, ditinggal. Yang kita cintai begitu mudah meninggalkan kita. Orang yang kita cintai selama di dunia, anak istri kita, harta yang begitu kita jaga, kita mati, ya sudah. Ya, secinta-cintanya istri sama kita, ya gak mau bareng-bareng dikubur, kan gak mau. Gak mau. Paling nganter, nangis-nangis, pulang, ya. Kemudian selesai masa ihdadnya, sudah nikah lagi, bahagia lagi, lupa dengan suami yang dulu katanya paling dicintai. Lupa, sudah. Ya, lupa. Maka demikian ikhwan fillah azakumullah, itulah dunia. Apalagi yang namanya uang, kekasih yang paling berkhianat adalah uang. Sudah kita cari keras keringat, banting tulang, bertahun-tahun kita kumpulkan, dibawa di pasar hilang satu hari, selesai. Kita belanjakan untuk perkara yang kadang gak manfaat juga, selesai. Sesuatu yang paling kita cintai tetapi paling berkhianat meninggalkan kita, itu adalah uang, harta. Begitu Pak ya. Demikian. Sudah kita kumpulkan, selesai, habis. Ya, kita nabung bertahun-tahun, tiba-tiba hilang. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, apa yang Allah permisalkan ini di dalam Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Maka bacalah Al-Qur'an, ya, bacalah tafsirannya karena luar biasa. Ya, kita hidup di dunia ini, ya, jangan sampai lalai. Ya, jangan sampai lalai. Terus baca Al-Quran, setiap kita baca ayat yang sama, setiap itu pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang berbeda. Tambahan ilmu yang berbeda. Jangan, saya sudah baca itu, sudah hafal, setelah itu tutup, selesai. Bukan begitu. Ilmu itu setiap kita ulangi, akan mendapatkan ilmu yang baru lagi. Itu ilmu agama itu istimewanya di situ. Sehingga gak ada istilah selesai, saya sudah lulus ini. Sudah hafid Quran, saya sudah menghafal ribuan hadis, saya sudah S1, S2, S3, saya sudah tingkatan mukri, tingkatan kiai, alim, kemudian gak belajar. Bukan begitu. Ya. Seorang alim, la yazalu alimu aliman ma yata'allam. Orang yang alim itu akan jadi alim kalau dia terus belajar. Kalau gak belajar, jadi jahil dia. Walaupun hafid Quran, tapi enggak pernah murojaah, ya hilang, dilupakan hafalannya. Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibilil mu'allaqah. Al-Quran itu sangat mudah lepas dibanding onta, lepas dari talinya. Ibaratnya begini, kita nuntun onta, talinya kita pegang. Kira-kira kita sama onta kuatan mana? Kira-kira kalau ontanya ya rewel sedikit, kemudian balik arah, kuatan mana kita tarik-tarikan sama onta? Kuatan onta. Makanya onta itu sangat mudah lepas. Ketika kita tidak menjaga onta, tidak dikasih makan, onta itu akan lari. Dan kita, tali ini gak manfaat untuk mempertahankannya. Demikian Quran. Kita sudah dapat Al-Quran. Sudah kita hafal. Kemudian tidak dibaca lagi. Nusid, akan dilupakan Anda. Hilang hafalannya. Hilang. Ka'alam yahfadhu, seolah-olah dia gak pernah hafal. Hanya, oh saya kayaknya semriwing-semriwing apa namanya, griwing-griwing kayaknya pernah hafal ini, giliran diucapkan gak bisa. Itu karena kita melupakan Quran. Demikian pula ilmu, itu baru lafadznya ya, baru lafadz Al-Qurannya, belum isi kandungannya. Kayak tadi, lupa, lama gak dibaca, lupa saya. Allahul Musta'an, ini pentingnya murojaah. Ilmu juga sama, saling mengingatkan. Orang itu kalau gak diingatkan ya lupa terus. Ya, lupa terus. Oleh karena itu, marilah ya bersama untuk saling mengingatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran, belajar. Jadilah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadilah orang yang kalau gak belajar ya mengajar. Kalau gak mengajar ya belajar. Jadilah kita orang yang bisa mengajarkan, bisa berdakwah atau membantu dalam dakwah. Itu, seperti itu. Jadilah orang yang seperti itu. Kita bisa dakwah, sampaikan. Enggak bisa, ya kita dengerin dakwahnya. Atau membantu dakwahnya. Itu demikian. Yang namanya hidup itu supaya bermanfaat. Jangan menghalangi orang itu dari dari ibadah. Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi yudzkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Ya, tidak ada orang yang paling zalim dibandingkan orang yang menghalang-halangi masjid digunakan untuk disebut nama Allah, untuk salat. Ada orang menghalangi orang salat, mau salat dihalang-halangi. Ya, ada orang mau ibadah dihalang-halangi, ini adalah orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim. Maka jadilah kita orang yang kun aliman atau muta'alliman atau musmi'an, kata Ibnu Abbas. Jadilah orang yang alim, atau tidak bisa ya yang belajar. Atau kalau tidak bisa ya dengerinlah, senang ilmu. Senang ilmu, minimalnya alim juga enggak. Santri pelajar, belajar serius, ya enggak. Yang penting dengeris, dengar diamalkan. Ya. Ilmu itu begitu kata Imam Nawawi. Tadi pagi sudah Anda sampaikan. Sebuah ilmu, kita tahu ilmu wajib diamalkan enggak? Wajib enggak? Wajib. Tapi amalannya amalan sunnah, berarti wajib diamalkan enggak? Kita tahu sholat duha itu sunnah. Kita wajib melaksanakan sholat duha enggak? Kalau kita tidak laksanakan, kita tidak melaksanakan ilmunya. Gimana ini? Gimana yang seperti ini? Nah, Imam Nawawi mengatakan, amalan sunnah sekalipun itu wajib diamalkan minimal seumur hidup sekali. Untuk melepaskan kewajiban mengamalkan ilmu. Karena ini dua hal yang berbeda. Paham gak? Sholat duha sunnah gak? Sunnah. Siapa yang melakukan pahala, tidak melakukan juga gak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia tahu ilmunya itu sunnah, tapi seumur hidup gak pernah melaksanakan, ya dosa dia. Dosanya dari sisi apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Paham ya? Ya demikianlah semua sunnah-sunnah, doa-doa, wirid-wirid yang terdapat dari Nabi. Amalkan walaupun cuma sekali. Sudah tahu doa sebelum masuk WC itu, bismillah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi karena ya mungkin ya kebelet gitu kan, Akhirnya lupa terus. Seumur hidup gak pernah ngamalkan. Kan cuma sunnah, saat gak wajib. Iya, tapi seumur hidup kamu belum ngamalkan. Tahu ilmunya. Dosa gak? Dosa. Paham ya? Nah, ini pentingnya mengamalkan ilmu. Demikian, ya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.